Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa mujadil falahatiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazidah ma ba'd. Ikhwana fillah a'azakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita mulai dari hadis yang ke-886. Qala rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad jaa'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man jaa bil musafahah. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Dari sahabat Anas ibnu Malik, semoga Allah meridainya, beliau berkata, ketika penduduk Yaman datang, Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah datang kepada kalian penduduk Yaman, mereka adalah orang-orang yang pertama kali menerapkan jabat tangan ketika berjumpa. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Nah, yang dimaksud dengan Ahlul Yaman di sini kemungkinan adalah teman-teman dan murid-murid sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu ta'ala an. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa disyariatkan ketika berjumpa untuk berjabat tangan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh penduduk Yaman yang melakukan musafahah ketika berjumpa. Nah, ini menunjukkan takdirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pengakuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini termasuk sunnah. Kemudian dalam hadis ini termasuk hadis yang menunjukkan tentang keutamaan penduduk Yaman. Karena mereka ini selalu menjadi pelopor dalam masalah kebaikan. Ya. Sebagaimana musafahah ketika berjumpa. Nah. Hadis berikutnya yang ke-887. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa alil bara radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslimaini yaltaqiyani fitasafahani illa ghufira lahuma qabla ayaftariqa. Rawahu Abu Dawud. Dari sahabat Al-Barra ibn Azib, semoga Allah Ta'ala meridainya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap dua orang muslim yang berjumpa, kemudian saling berjabat tangan, maka akan diampuni dosa-dosa mereka berdua sebelum mereka berpisah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, hadis ini di samping menunjukkan sunnahnya musafahah indal liqa, sunnahnya berjabat tangan ketika berjumpa, juga menunjukkan keutamaannya, yakni Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil selama mereka belum berpisah. Nah, jadi maksud diampuni dosanya di sini adalah shaghir dzunub, dosa-dosa kecil. Nah, karena menurut pendapat jumhur ulama bahwa kabair dzunub, dosa-dosa besar, itu harus dengan taubat yang resmi, dengan perkataan taubat, tidak cukup dengan perbuatan-perbuatan biasa, kecuali perbuatan-perbuatan tertentu yang memang ada nas yang bisa menghapus dosa-dosa besar selain kesyirikan, yakni birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ini mampu menghapus dosa-dosa besar selain kesyirikan. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa hikmah musafahah indal liqa, saling berjabat tangan ketika berjumpa, adalah mujdibatun lil mahabba wal mawaddah, bisa mendatangkan perasaan sayang dan cinta sesama muslim, ya. Enggak mungkin orang itu kalau bermusuhan mau jabat tangan, ya. Nah, jangan kejabat tangan, lihat mukanya saja sudah sepet, ya, melengos. Kalau bisa cari jalan yang lain, ya, enggak berjumpa dengannya, enggak berpapasan dengannya. Kalau berjumpa atau jabat tangan, itu menunjukkan keakraban. Dan ini kalau dibiasakan, tambah akrab, tambah saling mencintai sesama muslim. Nah, barakallahu fikum. Jangan diremehkan masalah-masalah seperti ini. Apalagi keutamaannya besar. Dosa-dosa kecil yang kita itu sering tidak sengaja melakukannya, dihapus, diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, kalau sering jabat tangan, wah, ini semakin sering dihapus dan diampuni dosa-dosa kecil kita. Insyaallah, ini enggak pakai modal, ya. Nah, enggak pakai mengeluarkan uang jabat tangan itu. Tinggal keimanan kita, keinginan kita, dan kebersihan hati kita untuk mau jabat tangan. Tapi ini harus yang sejenis atau yang menjadi mahramnya. Kalau tidak mahramnya, maka tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan. Hadis berikutnya yang ke-888. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Anas radhiyallahu anhu qala rajulun ya Rasulullah ar-rajulu minna yalqa akhahu aw sadiqahu ayan hanilahu qala la qala afa yatazimhu wa yuqabbilu qala la qala fayakhudhu biyadihi wa yusafihuhu qala na'am rawahu at-Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Nah, dari sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala an, beliau pernah berkata, ada seorang laki-laki yang bertanya, wahai Rasulullah, ada seorang dari kami yang berjumpa dengan saudaranya atau temannya, apakah disyariatkan untuk merunduk kepadanya? Merunduk seperti gaya ketika rukuk, ya. Nah, meruntuk. Beliau bersabda, tidak boleh. Kemudian laki-laki bertanya lagi, apakah dia harus menciumnya? Rasulullah mengatakan, enggak boleh. Beliau ditanya lagi oleh laki-laki tadi, apakah boleh mengambil tangannya dan menjabat tangannya? Rasulullah bersabda, iya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, beliau berkata hadis ini hasan. Nah, hadis ini menunjukkan tentang larangan membungkuk atau merunduk ketika berjumpa, ya. Al-inhina indal liqa, termasuk larangan. Nah, biasa yang melakukannya itu orang-orang Jepang, ya. Orang-orang Jepang kan memang orang-orang kafir, ya kan? Mereka tidak paham gitu-gituan, ya. Yang penting itu adalah penghormatan. Ternyata dalam Islam enggak boleh sampai jongkok, ya, atau rukuk itu merunduk ketika berjumpa. Nah, kemudian dalam hadis ini juga terdapat penegasan dari Rasul bahwa al-mu'anaqah mat-takbir makruh. Jadi berjumpa, kemudian memeluk dan mencium saudaranya itu makruh. Amal mu'anaqah wahdaha wa inda liqil ghaib jaiz. Tapi kalau sekedar memeluknya ketika ketemu dari safar atau yang lain, maka jaiz, boleh. Yang sunnah itu adalah jabat tangan musafah, ya. Nah, atau musafah. Tapi kalau memeluk ketika datang dari safar atau ketika baru berjumpa, itu jaiz. Nah, tapi biduni takbil, tanpa disertai menciumnya, ya. Kalau yang itu makruh. Barakallahu fikum. Hadis berikutnya yang ke-889. Wa an Safwan ibni Assal radhiyallahu anhu qala yahudiyun li sahibi idhab bina ila hadan nabi fa ataya rasulullah sallallahu alaihi wasallam fas'alahu an tis'i ayatin bayyinat fadakar al-hadis ila qawlihi faqabbala yadahu warjlau waqala nashhadu annaka nabiyun rawahu at-tirmidhi wa ghayru bi asanid sahihah. Dari sahabat yang mulia Safwan ibnu Assal radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, ada seorang Yahudi yang berkata kepada temannya sesama Yahudi, ayo kita pergi menemui nabi ini yang ngaku sebagai nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka keduanya mendatangi Rasulullah SAW. Keduanya menanyakan kepada Nabi tentang 9 ayat yang menjelaskan tentang hukum-hukum tertentu. Kemudian beliau menyebutkan hadis selengkapnya sampai pada ucapan, maka 2 orang Yahudi tadi mencium tangannya Nabi dan mencium kakinya Nabi. Mereka berdua berkata, kami bersaksi bahwasanya engkau benar-benar Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan yang lain dengan sanad yang sahih. Nah, dalam hadis ini, ikhwan fillah, dijelaskan bahwasannya ada dua orang Yahudi ini ingin menguji apakah benar orang yang bernama Muhammad ini nabi dan rasul utusan Allah. Keduanya menanyakan tentang 9 hukum yang dijelaskan. Ini menunjukkan bahwasanya hukum ini disebutkan dalam kitab suci mereka yang juga dijelaskan dalam Al-Quran. Sembilan hukum tadi, yang pertama ialah Allah tusyriku billahi syai'ah. Kalian tidak boleh berbuat syirik sedikit pun pada Allah. Yang kedua, wala tasriku. Janganlah kamu mencuri. Kalian dilarang mencuri. Yang ketiga, wala taznu. Kalian dilarang berzina. Yang keempat, wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Kalian dilarang membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh, kecuali karena alasan yang dibenarkan oleh syariat. Yang kelima, wala tamsu bibari'in ila disultan yaktulahum. Kalian tidak boleh berjalan untuk melepaskan diri dari taatan kepada pemerintah sampai membunuhnya. Tak boleh memberontak, apalagi sampai membunuh pemerintah yang sah. Kemudian wala tashar, kalian tak boleh mempelajari atau mengamalkan sihir. Wala ta'kulu riba. Kemudian kalian tidak boleh makan harta riba. Wala taqdufu musalah. Kemudian kalian dilarang menuduh wanita baik-baik sebagai pezina. Wala tuwalul firar yawmaz zahfi. Kalian tidak boleh kabur dan lari ketika sudah berada di medan pertempuran menghadapi musuh. Nah, wa alaikum khasa ayal yahud ala ta'du fis sabti. Khusus kalian untuk orang Yahudi ada tambahan hukum yang ke-10. Kalian tidak boleh melanggar larangan hari Sabtu. Ya, ini enggak boleh cari ikan. Ya, enggak boleh. Harus ibadah. Yang ke-9 tadi berlaku untuk Muslim dan orang-orang Yahudi. Yang ke-10 ini khusus untuk orang Yahudi. Naam. Baik. Jadi ditahtabuti, ya. Apakah benar ini nabi, ini rasul? Ditanya tentang 9 hukum tadi yang disebutkan dalam kitab Taurat, ya. Ternyata nabi bisa menjelaskan dengan apa ini rinci. Oleh sebab itulah mereka kemudian faqabbala yadahu warjlahu. Dua orang Yahudi langsung mencium tangannya nabi dan mencium kakinya nabi. Waqala nashhadu annaka nabi. Kami bersaksi engkau benar-benar nabi. Nah, adapun terkait dengan bab di sini boleh mencium tangan orang-orang soleh, ya. Taib. Adapun mencium kaki di sini hanya khusus untuk Nabi. Taib. Anahat itu untuk mereka lakukan untuk mendapatkan barokah dari tubuhnya Nabi, ya. Nah, sampai kakinya juga dicium. Nah, Nabi tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh orang Yahudi tadi. Tapi ini tidak pernah dilakukan oleh apa ini? Orang lain terhadap selain Nabi SAW. Nah, itu menunjukkan bahwasannya cukup dengan mencium tangan, ya. Apalagi masih ada hubungan kekerabatan, ya. Entah itu paman-pamannya, kakek-kakeknya, ya. Nah, ini boleh mencium tangan ketika berjabat tangan sambil mencium tangan. Nah, barakallahu fikum. Tapi sifatnya apa ini? Jais, hanya boleh, ya. Yang disyariatkan, yang disunahkan, yang ada keutamaannya tadi adalah musafahah, jabat tangan. Ya. Masalah mencium tadi itu sifatnya jais. Enggak, ya enggak apa-apa. Tapi kalau untuk dalam rangka tanda sayang, tanda ihtiram kepada orang tua itu boleh, apalagi kepada orang-orang soleh, ya. Nah, dengan menghormati, dengan tidak maksud berlebihan. Barakallahu fikum. Maka sifatnya jais saja. Taib, hadis berikutnya yang ke-890. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma kisah qala fiha fajanawna minan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu rawahu Abu Dawud. Dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengkisahkan sebuah kisah yang mana dalam kisah itu disebutkan kami kemudian mendekat ke arah Nabi dan kami mencium tangan Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud. Nah, adapun kisah tentang peristiwa ini itu disebutkan dalam riwayat Abu Dawud di akhir kitab Jihad, ya, bahwa saat itu Ibn Umar termasuk dalam barisan syariah tentara yang diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi kalau dipimpin oleh panglima yang lain selain Rasulullah disebut apa ini? Syariah, ya. Nah, saat itu Ibn Umar masuk dalam tentara syariah yang diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ketika mereka datang dari tugas, mereka kemudian sholat subuh berjamaah bersama Rasul SAW. Kemudian mereka mendekat ke arah Nabi. Kemudian mencium tangannya Nabi. Nabi tidak menolak. Ini menunjukkan jawaz. Boleh mencium tangan orang yang sholih. Na'am barakofikum. Ketika berjumpa dengan mereka. Taib. Hadis berikutnya yang ke-891. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa anna Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Zaid ibn Haris al-Madinah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti fa'atahu faqar al-bab faqama ilahi nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajurru thawbahu fa'tanaqahu wa qabbalahu. Rawahu At-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Naam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bercerita, Zaid ibnu Harisah datang ke Madinah dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahku. Kemudian Zaid mendatangi beliau dan mengetuk pintu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambut kedatangan Zaid ibnu Harisah sambil menarik bajunya dan memeluk Zaid dan menciumnya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Beliau berkata, hadis ini hasan. Nah, di sini disebutkan di antara faedahnya ialah jawazu takbil wa'tinat man qadima min safar illa idza khasyal fitnah. Nah, taib diboleh mencium dan memeluk orang yang baru datang dari safar kecuali kalau dikhawatirkan terjadinya fitnah. Adapun hadis sebelumnya tadi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas radhiyallahu taala an yang mengatakan bahwa Rasulullah menjawab la ketika ditanya apakah boleh mencium saudaranya ketika berjumpa. Nah, itu larangannya bersifat makruh, la tahrim. Taib. Dan itu yang dibolehkan ialah taib al-mu'anakoh ma'takbil. Sifatnya makruh. Kecuali kalau khawatir fitnah, maka tidak boleh. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan faedah yang lain, bahwa disyariatkan untuk segera menyambut kedatangan orang-orang yang safar. Apalagi safarnya jauh, apalagi safarnya lama, ya. Nah, untuk menyambut kedatangan mereka. Kemudian di sini menunjukkan keutamaan Zaid ibnu Harisah. Memang Zaid ibnu Harisah ini sangat dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, hadis berikutnya yang ke-892. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa ana bidar radhiyallahu anhu qala qala di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahqiranna minal ma'ruf syai'a walau antalqa akhaka biwajhin taliq. Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Dar radhiyallahu taala an, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepadaku, kamu jangan sekali-kali meremehkan kebaikan walaupun sedikit sekalipun dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang bersai. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Taib ini termasuk dari adabul liqa, adab-adab ketika berjumpa. Tidak sekedar jabat tangan, ya. Tidak sekedar menyampaikan salam, tapi juga harus apa ini? Talaqatul wajhi inda liqa. Memberikan raut muka yang berseri, raut muka yang bersahabat, yang ramah. Dia dapat saudaranya ketika berjumpa. Tidak cemberut. Tidak apa itu. Kereng dia. Nah, tidak menakutkan atau menyeramkan. Ya. Ya, dikasih muka yang ramah. Seri. Ya, senyum. Ya. Nah. gitu. Ya, senyum, sapa, salam, 3S. Ya, ya. Senyum, sapa, salam. Tidak cuek, tidak cemberut. Ya, Masya Allah. Masalah-masalah yang kita hadapi, simpan sendiri, ya, jangan dikasihkan ke teman kita. Ya. Sendiri-sendiri usahanya, ya. Nah, jangan sampai teman kita kemudian seudon sama kita gara-gara perubahan raut muka kita, padahal urusannya sama orang lain, ya. Sendiri-sendiri, sudah simpan saja sendiri, selesaikan sendiri, nggak usah ngajak-ngajak teman kita untuk berbagi kesulitan kita, ya. Nah, tapi yang harus kita berikan kepada teman kita ialah talaqatul wajh, wajh yang besar. Apalagi itu adalah anak-anak kita, apalagi itu ialah saudara-saudara kita, apalagi itu adalah sahabat-sahabat kita. Sama orang lain saja yang tidak ada hubungan nasab, kita diperintahkan untuk talaqatul wajh, memberi muka yang berseri, muka yang ramah, apalagi yang punya hubungan khusus pada kita, ya, harus lebih baik lagi. Naam. Taib. Dalam hal ini juga menunjukkan faedah bahwa seorang muslim itu harus memanfaatkan momen-momen kebaikan sekecil apapun, tidak meremehkannya. Jadi kita ini memang butuh bekal sebanyak-banyaknya untuk akhirat nanti. Jadi apapun yang bisa kita lakukan, walaupun itu dianggap remeh, lakukanlah. Jangan meremehkan, ya. Sedikit kalau sering itu jadi banyak, ya. Naam. Barakallahu. Hadis berikutnya yang ke-893. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu taala an qala qabbala Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma faqala Al-Aqra ibn Habis innali asrah min al-walad ma qabbaltu minhum ahada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man la yarham la yurham. Muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, beliau berkata, Nabi SAW pernah mencium cucunya, itu Al-Hasan ibn Ali radhiyallahu taala anhuma. Maka Al-Aqra ibn Habis berkomentar, aku punya 10 anak, enggak pernah tak cium satu pun, ya. Maka Rasul SAW bersabda, barang siapa yang tidak menyayangi, ya tidak akan disayang. Ya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Nah, baik. Hadis ini secara khusus, ya, orang tua, bapak-bapaknya atau kakeknya ini disunahkan untuk mencium anak-anaknya, ya. Nah, sebagai tanda sayang untuk mereka. Jangan kaku, ya. Nah, apalagi anak-anak mereka masih kecil, cucu-cucu mereka masih lucu-lucu, ya. Nah, sayang mereka itu, ya. Barakallahu. Ini dalam rangka menunjukkan talatuf bihim, sikap lemah lembut pada mereka. Kalau anak-anak itu biasa diperlakukan lemah lembut, biasa diperhatikan, biasa disayang, nah itu mereka itu akan punya sifat-sifat yang baik tadi, kelembutan, kasih sayang, perhatian, ya, karena memang terlatih sejak kecil seperti itu. Orang tuanya juga memperhatikan mereka. Nah, kemudian dalam hadis ini menunjukkan dalil innamal jazak min jinsil amal. Balasan itu sejenis amalnya. Kalau enggak sayang juga enggak disayang, ya. Nah, berarti kalau dia menyayangi maka akan disayang. Kalau dia memperhatikan akan diperhatikan. Sehingga kita ini harus muhasabah, introspeksi diri, ya. Kalau ada orang kok enggak perhatian sama kita, jangan marah. Mungkin kita ini kurang perhatian sama orang. Sehingga dibalas. Enggak ada yang mau perhatian sama kita, ya. Enggak ada yang baik sama saya. Ya, jangan marah. Mungkin kamu enggak baik sama orang lain, gitu, ya. Jadi itu semuanya itu sudah sunatullah. Kalau kita perhatian sama orang, maka akan diperhatikan. Kita sayang sama orang, ya akan disayang. Kita mau membantu orang lain, ya akan dibantu. Pokoknya seperti itu. Sehingga kita harus membuang jauh-jauh sifat apa ini? Egois. Cuek, gak mau tahu, ya. Hanya mikir urusannya sendiri. Gak mau tahu orang lain. Kenapa? Ya kalau kita masih bisa sendiri gak apa-apa. Tapi kalau suatu ketika kita butuh orang lain, yang mana kita gak bisa ngurusnya sendiri, terus gak ada yang mau ngurus kita, ya walayalu manna ila nafsa. Jangan mencela kecuali dirinya sendiri. Jangan nyalakan kecuali dirinya sendiri. Salahnya sendiri. Hanya orang tua harus mengajarkan kepada anak-anaknya. Guru-guru juga mengajarkan ke murid-muridnya bagaimana cara menyayangi, cara menghormati, cara menghargai, dan lain-lain. Termasuk bentuk adab yang harus ditekankan. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim, maka harus menomorsatukan masalah ini. Karena Nabi SAW, beliau mendapat simpati yang luar biasa dari orang-orang kafir saat itu. Nah, di antaranya dari sisi akhlak beliau yang luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau wahai Nabi Muhammad SAW memiliki akhlak yang agung, yang mulia. Ya, jadi orang lihat saja, lihat bagaimana beliau bersikap, bertutur kata, bagaimana muamalah dengan sesama, itu sudah membuat mereka apa simpati, tertarik. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Ini juga yang harus kita contohkan. Jangan kasar, jangan kaku, jangan keras, ya. Jangan menakutkan, ya. Nah, apalagi kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita, atau saudara-saudara kita, atau family kita sendiri. Apalagi mereka masih awam, ya. Nah, mereka itu butuh didekati. Jangan nunggu kita yang didekati, ya. Nah, pendekatan penting. Apalagi dalam dakwah. Butuh ta'liful qulub. Melunakkan hati. Nah, barakallahu'alaikum. InsyaAllah kalau mereka sudah senang sama kita, sudah percaya sama kita, nah, baru dalilnya keluar satu-satu. Ngarahkan, ya. Nah, pertama-tama sudah langsung keras, kasar. Mereka takut duluan. Ya, kita gak mungkin mengeluarkan dalil-dalil untuk mereka. Ya. Nah, lari duluan. Barakallahu'alaikum. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang masuk kitab yang baru. Tentang iyadatul marid. Menjenguk orang sakit. Nah, semoga Allah ta'ala senantiasa melindungi kita semua dari segala kejelekan. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kemudahan, kekuatan untuk bisa mengamalkan ajaran-ajarannya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.